Agent Agent yang sebenarnya ada di Selamat Halu Iman Rahmat. Ya sejujurnya Selamat Halu Masuk Pak Eko. cuma action, action yang sebenarnya ada di Bang Mata Halu Remix. Okay, tadi cuma action, action yang sebenarnya ada di Bang Mata Halu Remix. Rahmat. Ya, saya cuma.